إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإيمان أعزكم الله وإياكم kita lanjutkan kajian kita masih dalam surat An-Naba ya. Allah berfirman amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Tentang berita yang besar yang mereka padanya berselisih. Sekali-kali tidak mereka akan mengetahuinya, kemudian sekali-kali tidak kelak mereka akan mengetahuinya. Sebagaimana Allah berfirman juga dalam surat apa? Ya alahakum mutakatsur kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Ya, di mana di sini Allah menegaskan bahwa hari kiamat itu memang betul-betul pasti akan datang, walaupun orang-orang meragukannya, walaupun orang-orang mengingkarinya, tetap hari kiamat pasti akan datang. Karena itu adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bukti-bukti akan apa datangnya hari kiamat itu. Allah berfirman, "Alam naj'alil arda mihada?" Bukankah kami sudah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Ya. Ay mumahadatun lil khalaiq zalulan lahum qarah sakinah thabitah. Artinya bumi ini dijadikan sesuatu yang layak untuk ditinggali. Ya, di mana manusia bisa berjalan di atasnya, bercocok tanam di atasnya. Dan demikian pula berbagai macam kebutuhan di muka bumi telah Allah Subhanahu wa taala sediakan padanya. Wal jibala autada. Dan bukankah kami sudah menjadikan gunung-gunung itu sebagai paku? Ai ja'alaha laha autadan arsaha biha wa thabbataha wa qarraraha hatta sakanat wa lam tattarib biman 'alayha. Artinya kami jadikan gunung-gunung itu bagaikan paku-paku, di mana bumi pun menjadi kokoh dan tidak berguncang. Ya. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami ciptakan kalian pun berpasang-pasangan. Ai dzakaran wa untha. Ya, yaitu lelaki dan wanita. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan ya tidur kalian subatan ay qat'an lil harakah litahsula ar-raha min kathrati tirdad. Kami jadikan tidur kalian itu sebagai subatan, artinya peristirahatan kalian dengan lelahnya kalian di waktu siang, ya mencari nafkah, mundar-mandir ke sana kemari dan yang lainnya. Dan manusia diciptakan memang lemah, tidak punya kekuatan, ya, seperti halnya binatang-binatang yang tidak tidur. Ya, manusia apabila terus-menerus 24 jam bekerja, pasti dia akan sakit, Pak. Maka dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan di waktu siang itu ma'asyan, siang sebagai tempat mencari nafkah, malam untuk istirahat. Dan Allah jadikan, ya, gerakan tubuh demikian, jantung demikian, demikian pula ya anggota-anggota tubuh kita demikian. Maka kalau ada orang yang tidur, yang malamnya bangun, siangnya tidur, pasti bermasalah ya anggota tubuhnya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan siang buat cari nafkah, malam untuk tidur, bukan sebaliknya ya akhal Islam. Waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan waktu malam itu ya. Waja'alna naumakum subata, waja'alna al-laila libasa, waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan waktu malam itu sebagai pakaian untuk kalian. Ayyakshan nas dhulamuhu wa sawaduh, artinya ya, manusia diselimuti oleh kegelapan malam, dengan itu ia beristirahat padanya. Ini memberikan kepada kita Pak ya, isyarat bahwa seseorang itu tidur yang lebih bagus dalam keadaan gelap gulita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menganjurkan kalau kita tidur itu disuruh mematikan lampu-lampu dan yang lainnya. Dan ternyata penelitian di zaman sekarang, para ahli ya, para profesor menemukan bahwa kalau kita tidur dalam keadaan lampu hidup itu bisa menyebabkan kanker pada mata. Ya. Dan ternyata subhanallah, yang Rasulullah SAW mengkabarkan, yang Allah SWT sampaikan kepada kita semuanya, pasti ada hikmah-hikmah yang agung di belakangnya ya akhul Islam. A'azakumullah ayakum. Waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan ya siang hari itu sebagai tempat mencari nafkah kalian. Ini menunjukkan akhi ya, gaya hidup yang sehat itu malam tidur ya, siang silahkan cari nafkah, jangan kebalik. Ya. Makanya yang saya pelajari juga dari Abu Muhammad di dunia herbal ya, orang yang selalu tidurnya kemalaman itu menyebabkan apa? Jantungnya panas, kemudian hatinya naik. Akibatnya lama-lama menyebabkan jantungnya lemah, limpanya rusak. Kemudian akibatnya diabetes lah, penyakit jantung lah, penyakit berbagai macam penyakit, hepatitis dan yang lainnya. Akibat daripada apa? Menyalahi kudratullah, apa namanya, sunnatullah. Yeah. Sunnatullah manusia itu malam tidur, siang bangun. Jangan kemudian dibalik ya akhul Islam. A'azakumullah wa iyyakum. Waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan waktu siang itu sebagai tempat mencari nafkah. Wabanaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas mereka, di atas kalian 7 lapis yang sangat kokoh dan kuat sekali. Apa itu as-samawati sab'? Firtisaiha wa irtifaiha wa ihkamiha wa itqaniha wa tazyiniha bil kawakib thawabiti wa sayyarat. Itu 7 langit yang berlapis-lapis yang sangat kokoh dan tanpa tiang. Bagaimana luasnya, tingginya, kokohnya, tidak ada yang mampu menciptakan langit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah begitu Allah menciptakan di langit itu berbagai macam bintang-bintangnya, planet-planetnya, sesuatu yang luar biasa. Di mana planet itu berjalan pada porosnya. Semua itu dengan ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Waja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan pelita yang sangat terang. Apa itu? Asy-syamsul munirah 'ala jami'il 'alam allati yatawahhad dawuha li ahli al-ardi kullihim. Yang dimaksud dengan siraj di sini yaitu matahari. Ya. Yeah. Di mana sinarnya yang subhanallah sangat bermanfaat, yang sangat kuat. Cahaya manapun buatan manusia tidak bisa mengalahkan cahaya matahari, Pak. Lampu sekuat apapun juga kalau di siang hari kalah sudah. Ya, kekuatan Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari yang luar biasa. Dan ternyata matahari pada hari kiamat itu ya kelak dimasukkan ke neraka untuk membantu mengadab orang-orang kafirin. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Waja'alna sirajan wahaja, wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjaja, dan kami turunkan dari al-mu'sirat. Al-mu'sirat itu awan yang mendung. ya, yang membawa air hujan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan yang mendung itu ma'an, air thajjajan yang jatuh berturut-turut. Ya, subhanallah, Allah turunkan hujan itu, Pak, ya, setetes demi setetes, yang itu menunjukkan akan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah tidak jadikan hujan itu seperti kita menuangkan air dari ember. Bayangkan kalau hujan seperti itu, hancur kehidupan manusia. Tapi Allah jadikan setetes, setetes, setetes, kecepatannya pun telah Allah atur. Supaya apa? Tidak merusak kehidupan manusia. Masya Allah, ikhwatul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Ya, kalau kita melihat hujan itu akan kita terasa akan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Apalagi kalau kita kemarin merasakan panjangnya musim kemarau, di mana-mana kering, susah air. Wah, ketika hujan turun, masya Allah, gembiranya minta ampun, Pak. Ya, terasa sudah apa namanya akan kasih sayang Allah kepada kita. Dengan air hujan itu Allah hidupkan berbagai macam tanaman, pepohonan. Allah kembali alirkan sungai-sungai. Dengan air hujan itu Allah tumbuhkan ya hamba-hamba. InsyaAllah, akhwal Islam, a'azzakumullah. Makanya Allah menamai hujan itu sebagai apa? Rahmat. Makanya kalau hujan antum jangan maki-maki, ya hujan. Ya, terkadang gara-gara kita mau ada acara, hujan marah-marah gitu kan. Ya, jangan, karena hujan itu rahmat, alhamdulillah. Maka kalau hujan turun, kita ucapkan Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah, jadikan hujan yang bermanfaat. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata, agar dengan air hujan itu kami keluarkan bebijian dan tumbuh-tumbuhan. Ya. Bagaimana Allah menciptakan dari air hujan itu biji, Pak. Dengan biji itu Allah keluarkan tunas, kemudian menjadi tumbuh-tumbuhan. Maha kuasa Allah atas segala sesuatu. Terkadang di padang pasir yang kering, kerontang, tidak ada kehidupan sama sekali, Pak. Ketika Allah turunkan hujan, kok tiba-tiba muncul, ya, rerumputan, menjadi hijau semuanya. Dari mana coba itu semuanya kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah menumbuhkan semuanya itu. Linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang saling berkumpul. Ya. Artinya akhwal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Ya, kebun-kebun itu kalau kita perhatikan di Saudi itu, kalau di Saudi kan ya, kita lihat ya kebun-kebun itu berkumpul-kumpul gitu. Ya, di sini kebun kurma, kebun-kebun di tengah-tengah padang pasir, seperti itu maksudnya. Wa jannatin alfafa. Setelah Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat dan apa yang Allah ciptakan kepada manusia, tentang siang, tentang malam, demikian pula tentang kebun, tentang air hujan yang menunjukkan akan kekuasaan Allah dalam penciptaan. Berarti kalau Allah mampu untuk menciptakan langit yang berlapis-lapis, Allah mampu menciptakan siang dan malam, Allah mampu menurunkan air hujan, masa Allah tidak mampu untuk membangkitkan manusia? Kemana wahai manusia pikiran kalian itu? Ya. Wahai orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Kalau Allah mampu menciptakan kalian berpasang-pasangan dari setetes air mani, masa Allah tidak mampu untuk membangkitkan manusia yang telah menjadi tulang belulang? Gak mungkin, akhi. Akal waras manapun juga akan berpikir, dia yang maha kuasa yang menciptakan langit dan bumi yang luar biasa seperti ini, pastilah dia maha kuasa untuk membangkitkan manusia dan memberikan kepada mereka balasan. Maka Allah mengatakan, inna yawmal faslika namiqata, sesungguhnya hari pembalasan itu telah ditentukan waktunya. Ya, tidak ada yang mengetahui waktunya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak tahu, mereka Jibril tidak tahu, Rasulullah hanya mengabarkan bahwa hari Jumat, apa, hari kiamat terjadi hari Jumat, tapi Jumat yang mana kita enggak tahu. Rasulullah hanya mengabarkan bahwasanya ikhwatul Islam azakumullah, tanda-tanda hari kiamat itu begini, begini, begini, tanda hari kiamat besarnya begini, begini, begini, begini, tapi untuk kapannya kita tidak tahu. Maka kalau ada orang yang mengklaim-klaim ya bahwa hari kiamat akan terjadi pada tanggal segini, tahun segini, itu dajjal, Pak. Ya, itu tukang dusta. Tidak ada siapapun yang mengetahui hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis-sur fata'tuna afwaja. Pada hari ditiupkan sangkakala yang telah kita sebutkan dalam surat An-Nazi'at bahwa sangkakala ditiupkan dua kali. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Pada hari Allah tiupkan sangkakala pertama untuk menghancurkan segala-galanya. Tatba'uha radifah, diikuti tiupan yang kedua untuk membangkitkan manusia dari kuburnya. Iya. Yauma yunfakhu fis-sur fata'tuna afwaja, maka kalian pun datang kepada Allah afwajan, dengan berkelompok-kelompok. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Ya. Yakni ta'ti kullu ummatin ma'a rasuliha, kata Ibnu Jarir. Artinya setiap umat akan datang bersama rasulnya. Sebagaimana Allah berfirman, yauma nad'u kulla unasin bi'imamihim. Pada hari kami panggil setiap manusia dengan imam mereka. Ya, imam yang dimaksud di sini yaitu rasul mereka, pemimpin mereka. Orang yang mengikuti ya, kesesatan akan bersama dengan para pemimpin kesesatannya. Yang kemudian pada hari kiamat para pemimpin kesesatan itu berlepas diri. Ya. Mereka tidak apa namanya tidak mampu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mengikutinya, ya akhul Islam azakumullah. Wataqatta'at bihimul asbab, sehingga pada waktu itu apa, hubungan mereka pun putus. Tidak bisa saling bisa menolong, tidak bisa. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Imam Ahmad, Imam Bukhari berkata, haddatsana Muhammad qala haddatsana Abu Muawiyah. Dari Al-A'mash, dari Abu Sarih, dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ma bainan nafkhataini arba'un, antara dua tiupan sangkakala itu jaraknya 40 tahun. Ya, jadi antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua itu jaraknya berapa? 40 tahun, ya akhul Islam azakumullah. Lalu para sahabat bertanya, 40 hari hai Rasulullah? Kata Rasulullah, abaid, ya, aku tidak apa, aku enggan untuk menjawab. Mereka berkata, arba'una syahron, 40 bulan. Kata Rasulullah, abaid, aku enggan. Qalu arba'una sanah, qala abaid, ya. Kata Rasulullah, aku enggan untuk menjawab. Qala thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an, kemudian Allah pun turunkan air dari langit. Fayambutuna kama yambutul baqlu, maka manusia yang telah hancur itu pun tumbuh. Karena kan disebutkan dalam hadis ya, bahwa jasad manusia seluruhnya hancur, dimakan tanah, kecuali apa? Ajabud dhanab, bagian tulang ekor yang kecil, sekecil biji, ya biji apa namanya, atom, biji darah. Nah dari situlah kemudian Allah tumbuhkan manusia tersebut. Ya. Laisa minal insan syai'un illa yabla illa 'azman wahidan wa huwa ajbud dhanab wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Tidak ada satupun manusia kecuali hancur ya, dimakan apa tanah, kecuali satu tulang, kata Rasulullah, yang disebut dengan ajbud dhanab. Dari situlah Allah menyusun kembali manusia pada hari kiamat. Ya, dan bagi Allah itu mudah, Pak. Sebagaimana saya pernah katakan kepada antum, antum pernah lihat biji pohon beringin yang kecil? Kecil pohon beringin tuh bijinya. Tapi kok bisa ya dari situ ia belah jadi pohon besar, besar, besar, besar. Kalau Allah mampu itu menciptakan itu, Allah pun mampu menciptakan manusia seperti itu. Ya, dari ajabu dzanab tersebut, ya akhul Islam, azakumullah. Kemudian Allah berfirman, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan langit pun dibuka dan ia mempunyai pintu-pintu. Ya. Sebutkan dalam hadis juga ketika Rasulullah Isra Mi'raj setiap kali mau masuk melewati satu langit, ya, maka malaikat Jibril meminta izin untuk apa? Dibukakan pintu. Kemudian malaikat berkata, siapa di sana? Jibril. Siapa yang bersama kamu? Muhammad. Awaqad bu'is? Apa sudah diutus? Sudah. Kemudian dibukakan pintu langit, masuk ke langit kedua. Terus lagi mau masuk ke langit ketiga pun juga begitu. Karena memang langit itu setiap langitnya ada pintu-pintunya, akhi. Yang tidak mungkin untuk menembus pintu apa langit kedua, ketiga kecuali melalui pintu tersebut. Ya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Dan gunung-gunung diperjalankan dan ia bagaikan fata morgana. Iya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab." Kamu lihat gunung itu diam padahal ia berjalan bagaikan awan. Iya. Subhanallah, bagaimana ya, kita tidak tahu. Yang kita lihat gunung itu diam aja. Tapi ternyata Allah mengabarkan bahwa gunung itu berjalan bagaikan awan. Hanya Allah yang mengetahui hakikatnya, Pak. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Kemudian Allah berfirman, inna jahannam kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahannam telah disediakan. Ini menunjukkan bahwa neraka jahannam sudah ada. Neraka jahannam sudah ada. Namun tempatnya di mana? Hampir semua ulama mengatakan neraka jahannam itu adanya di bumi yang paling bawah, keraknya bumi. Itu neraka jahannam di sana adanya. Mungkin kalau kita pernah belajar ilmu fisika kali ya, ya. Itu namanya apa? Magma. Ya, masya Allah. Inna jahannam kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahannam itu telah disediakan untuk siapa? Littaghina ma'aba. Itu untuk orang-orang yang suka berbuat maksiat, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang selalu menentang para nabi dan rasul. Merekalah itulah tempat kembali mereka. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya ahqaba. Ahqaba itu jamak hukbah. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang makna hukbah. Berapa tahun ia? Kebanyakan mengatakan bahwa hukbah itu 80 tahun lebih. Ya. Nah, sebagian orang-orang yang apa namanya mengikuti pemikiran Jahmiyah mengatakan, dan ini juga pendapat orang-orang Jahmiyah, ini ayat dalil yang menunjukkan bahwa api neraka tidak kekal. Kenapa? Karena Allah mengatakan bahwa mereka tinggal di neraka jahanam itu ahqaba, beberapa hukbah saja. Berarti itu menunjukkan kata mereka neraka jahanam tidak kekal. Akan tetapi dijawab oleh para ulama, ya, bahwa yang pertama ahqaba di sini jamak dari hukbah dan tidak menunjukkan kepada bahwa ia ya dalam api neraka itu hanya beberapa hukbah, tidak. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan batasan jumlah hukbah di sini. Allah merekatkan ahqaba jamak dari hukbah. Berarti dengan hukbah dan terus menerus. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang lain, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Iya. Bayangkan, Pak, kalau misalnya hukbah itu 80 tahun lebih, sementara satu harinya di sisi Allah sama dengan apa? Jadi dalam api neraka itu sama dengan berapa tahun? 50 ribu tahun. Satu harinya di neraka itu 50 ribu tahun. Berarti kalau satu harinya 50 ribu tahun, 80 tahunnya berapa tahun? Hitung aja sendiri. Luar biasa ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. A'udzubillah. Mudah-mudahan kita dilindungi dari, ya, dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardaw wala syaraba. Mereka pun tidak pernah merasakan di dalam api neraka itu bardan, ya, sesuatu yang dingin dan nikmat, tidak. Wala syaraban, tidak pula minuman yang enak, tidak, yang ada adanya apa? Minuman yang mendidih. Ya. Dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa api neraka itu diberikan izin oleh Allah dua nafas. Nafasun fi syita wa nafasun fi shaif. Itu nafas yang pertama di musim yang sangat dingin, dan nafas yang kedua yaitu di musim yang sangat panas. Ya. Artinya bahwa neraka jahanam itu, ya, kalau dingin, dingin sekali, kalau panas, panas sekali. Maka dari itu dingin pun menjadi adab buat orang-orang kafirin, akhi. Sebagaimana panas itu menjadi apa? Adab buat mereka. Na'udzubillah sallallahu alaihi wasallam atau al-afiyah. Lihatlah, akhi, ya, nasibnya orang-orang kafir. Di dunia sudahlah diberikan kesenangannya juga, ya, gitu-gitu juga. Makanya orang-orang kafir memang di dunia ini rata-rata dikasih oleh Allah kesenangan, Pak. Ya, orang-orang kafir kebanyakan kaya-kaya. Ya, Masya Allah. Tapi ya, surganya mereka kan memang dunia, Pak. Kata Rasulullah SAW, ad-dunya ya jannatul kaf sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Adapun orang beriman, surganya bukan di dunia. Sebab kalau surganya di dunia, aduh, dunia ini tempatnya susah, capek, lelah. Antum aja diberikan nikmat, tetap aja ada pantangan-pantangannya, Pak. Gak boleh semua makanan bisa dimakan. Terkadang makanan yang enak-enak itu justru malah bikin penyakit di dunia itu. Ya, makanan-makanan yang gurih itu rata-rata malah tidak bagus buat badan, Pak. Lihat saja orang-orang yang makanannya selalu gurih-gurih, ya, biasanya sakit, lama-lama sakit juga, sakit gula lah, sakit ini dan yang lainnya. Ya, kalau mau sehat terus makanannya harus banyak pantang, harus makanan yang sehat. Terkadang untuk makan yang sehat aja enggak enak loh, Pak. Ya. Itu kenikmatan dunia. Ternyata kenikmatan dunia itu dibaliknya ada penyakit. Maka Allah tidak ingin menjadikan surga untuk orang beriman itu di dunia, tidak. Karena dunia ini, ya, sarangnya penyakit, sarangnya kesusahan, kelelahan, bukan tempatnya bernikmat-nikmatan, ya, akhi. Allah ingin jadikan surga untuk orang beriman itu nanti di akhirat yang sempurna, di mana mereka hidup di akhirat di surga itu tidak sakit. Makan seenak apapun enggak pernah kena diabetes, enggak asam urat. Ya, beda kalau antum di sini, oh, habis makan apa? Enak banget sih, apa? Ya, soto. Besoknya asam urat. Habis makan apa? Makan ini. Besoknya diabetes. Ya, di surga enggak. Makanan-makanan di surga semuanya luar biasa, ya, akhal Islam. Nah, dari itulah, ya, akhi, kita orang-orang yang berfikir, yang menginginkan kebahagiaan yang hakiki dan abadi, jangan nyari di dunia. Sebab di dunia kebahagiaan tidak hakiki dan tidak abadi. Di dunia semua kesenangan selalu di belakangnya ada kesusahan. Ya, di dunia semua kenikmatan selalu setelahnya ada berbagai macam hal yang tidak diinginkan, ya, akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, la yadhuquna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa ghassaqa. Mereka tidak merasakan di dalam api neraka rasa dingin, tidak pula minuman yang nikmat, kecuali hamim, air yang panas, ya, wa ghassaqa, dan nanah darahnya penduduk api neraka. Itu rupanya, Pak, minumannya penduduk api neraka. Minumannya penduduk api neraka itu, ini ngeri, ya. mereka haus dikasih apa? Air yang mendidih. Dikasih nanah dan darahnya penduduk api neraka yang sangat bau busuk sekali. Mereka menginginkan buah, dikasihnya buah zakum. Di mana buah zakum itu memutuskan apa namanya usus-usus mereka. Ya, mayangnya bagaikan kepala-kepala syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah mengatakan jazaa'an wifaqa, sebagai balasan yang setimpal untuk mereka. Ai hadzal ladzi saru ilaihi min hadzal uqubah wifqa a'malihim alfasidah allati kanu ya'malunaha fid dunya. Artinya yang mereka rasakan dari azab yang sangat pedih itu, ya, sesuai dengan perbuatan mereka yang buruk waktu-waktu di dunia. Ya, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya dahulu mereka di dunia tidak yakin akan adanya hari hisab. Ya, tidak beriman akan adanya hari kiamat. Akhirnya mereka pun berbuat zalim, berbuat lalim. Akhirnya mereka mempersekutukan Allah. Mereka pun melakukan berbagai macam keburukan demi keburukan, ya akal Islam. Maka itu, ya, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala setimpal buat mereka akibat daripada perbuatan-perbuatan buruk mereka itu, ya akal Islam. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Dan mereka pun mendustakan ayat-ayat kami. Mereka tidak percaya kepada ayat-ayat kami. Ya. Ai wa kanu yakdzibuna bi hujajillah wa dalailihi ala khalqihi allati anzalaha ala rasulih. Artinya mereka mendustakan hujah-hujah Allah yang dibawa oleh para rasul. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Dan setiap segala sesuatu telah kami hitung dan kami catat di dalam kitab yang nyata. Semua perbuatan hamba, sekecil apapun, berupa ucapan, berupa apa yang dipandang oleh mata, yang didengar oleh telinga, semua sudah tercatat rapih, ditulis oleh para malaikat yang mencatat amalan manusia di kanan dan kirinya, ya akhwal Islam, azakumullah. Ya. Fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Maka rasakanlah ini, kata Allah, dan kami tidak akan menambahkan untuk kalian kecuali azab dan siksa. Masya Allah, pada hari itu orang-orang kafirin akhirnya saking pedihnya siksa itu, mereka berkata kepada malaikat Malik, penjaga api neraka, apa? Wa nadau ya Malik liqdi alaina rabbuk. Mereka berkata, wahai Malik, lebih baik Tuhanmu mematikan kami saja. Kemudian malaikat Malik berkata, qala innakum makithun, justru kalian kekal dalam api neraka selama-lamanya. Masya Allah, ya, nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian setelah Allah menceritakan bagaimana pedihnya ya siksa api neraka itu, di mana penduduk api neraka, ya, kesengsaraannya tak ada habis-habisnya, Pak. Setiap kali kulit mereka terkelupas, Allah ganti lagi dengan kulit yang baru. Ya. Allah jadikan badan mereka menjadi besar supaya lebih merasakan sakitnya azab, subhanallah. Kemudian Allah menyebutkan kebalikannya. Allah berfirman, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bagi mereka apa? Mafazan, yaitu kesuksesan. Mutanazzahan, artinya tempat yang sangat nikmat sekali, akhwat Islam. Mereka selamat dari api neraka. Mereka diberikan oleh Allah kesenangan yang luar biasa. Kenapa? Karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka di dunia orang-orang yang takut kepada Allah. Maka di akhirat diberikan oleh Allah keamanan. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir itu di dunia merasa aman dari azab Allah. Maka di hari akhirat mereka sangat ketakutan. Karena tidak mungkin, kata Rasulullah, berkumpul dua rasa aman dan dua rasa takut pada seorang hamba. Siapa yang di dunia ini dia takut kepada Allah, di akhirat dia aman. Dan siapa di dunia ini yang aman dari azab Allah, di akhirat dia ketakutan. Ya. Sallallahu salamatu wal afiyah. Inna lil muttaqin mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu telah sukses. Dan inilah kesuksesan yang hakiki, Pak. Kesuksesan bukan bapak sudah jadi dokter, enggak. Sukses itu bukan karena saya jadi orang kaya, enggak. Itu sukses yang semu. Ya. Tapi sukses yang hakiki adalah kita dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Itu baru sukses, Pak. Inna lil muttaqin mafazan hadaiqa wa anaba. Ya, di sana ada kebun-kebun. Demikian pula pohon-pohon anggur. Masya Allah. Ya. Dan pohon anggurnya surga pasti luar biasa. Hanya sama saja namanya anggur, tapi hakikatnya beda, kata Ibnu Abbas. Ya. Ketika Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah, wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberikan oleh Allah di surga sesuatu yang serupa. Kata Ibnu Abbas artinya namanya serupa, tapi hakikatnya beda. Namanya anggur, tapi hakikatnya beda. Rasanya pun juga sangat beda sekali. Akhan Islam azakumullah wa iyakum. Ya. Hadaiqa wa a'naba. Kebun-kebun yang indah. Pohon-pohon anggur yang masya Allah. Bukan dalam hadis bahwa Nabi SAW pernah sholat khauf. Sholat khauf, sholat kusuf. Ya, sholat ketika matahari gerhana. Kemudian ketika sedang sholat, tiba-tiba Rasulullah loncat dan mau mengambil sesuatu. Kemudian setelah itu Rasulullah tiba-tiba loncat lagi ke belakang. Ketika setelah selesai sholat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami melihat engkau melakukan sesuatu yang aneh. Apa itu, kata Rasulullah? Engkau tadi seakan-akan melompat ingin mengambil sesuatu. Kata Rasulullah, aku tadi sedang sholat diperlihatkan oleh Allah surga. Dan di depanku diperlihatkan pohon anggur. Dan aku melihat setangkai anggur. Maka aku melompat ingin memetik satu setangkai anggur itu. Demi Allah, kalau aku berhasil memetiknya, kalian akan makan sampai hari kiamat. Baru setangkai anggur bisa dimakan sampai hari kiamat, Pak, oleh seluruh manusia. Itu buah-buahan surga, Pak, masya Allah. Ya. Ikhwat Islam, azakumullah. Hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun dan anggur-anggur. Wa kawa'ib atraba. Dan kawa'ib. Apa itu kawa'ib, Pak? Jama' dari ka'ib. Apa artinya, ya? Saya mengartikan agak malu ini. Ya. Diatin enggak? Ya, kawa'ib itu, aduh, agak malu nih saya. Wa kawa'ib atraba. Ya. Yaitu bidadari-bidadari yang montok. Ya. Kawa'ib itu jamak ka'ib, artinya ya, payudara wanita yang bundar dan berdiri. Ya, itu kawaib. Artinya ya, mereka itu bidadari-bidadari surga itu adalah gadis-gadis dan perawan-perawan semuanya. Atroban, atroban itu artinya yang seusia. Dan Rasulullah mengatakan bahwa penduduk surga itu umurnya ya 30 tahunan. Masya Allah, ya, diberikan oleh Allah bidadari-bidadari. Dan setiap laki-laki di surga itu diberikan oleh Allah dua bidadari, Mas. Iya. Berarti masya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan. Bisyugulin fakihun. Mereka sibuk terus ya memecahkan perawanan bidadari tersebut. Iya. Kecantikan bidadari jangan tanya, Pak. Wanita dunia secantik apapun juga ya tetap aja kentutnya bau. Wanita dunia secantik apapun juga, Pak, ya tetap aja ya banyak kekurangannya, Pak. tapi bidadari-bidadari surga, masya Allah, luar biasa. Ya, silakan dibayangkan bidadari surga, bahkan kebayang deh, cantiknya luar biasa cantik. Makanya kalau antum melihat ya cewek cantik, segera tundukkan pandangan dan berkata di hati, di surga lebih cantik. Saya sabar untuk tidak melihat, ya, supaya bisa mendapatkan yang sempurna nanti di surga. Iya, iya, itu diantara cara supaya kita bisa menundukkan apa? Pandangan ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Iya. Wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang dipenuhi. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba, mereka tidak pernah mendengar di dalam surga sesuatu yang sia-sia, tidak pula perkataan dusta, ya. Jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba, sebagai balasan dari Rabbmu dengan pemberian yang ya hisaba. Ai hadzal ladzi dzakarnahu jazaahumullahu bihi wa a'taahumu bifadlihi wa mannihi wa ihsani wa rahmatihi ata'an hisaban ay kafian wafiran syamilan katsira. Artinya yang Allah berikan kepada mereka itu berupa kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan untuk penduduk surga, ata'an hisaba, pemberian yang sangat banyak kepada mereka ya akhal Islam. Ya. Kemudian setelah Allah menyebutkan penduduk neraka, penduduk surga, sangat jauh pak. Penduduk neraka bagaimana ngerinya, na'udzubillah. Penduduk surga bagaimana nikmatnya, masya Allah. Ya. Kemudian Allah mengatakan Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Itulah Rabb, pemilik langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya. Dialah Ar-Rahman. Ya. Artinya Allah pemilik langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan surga dan neraka. Dialah Allah Subhanahu wa taala, dan Dia mensifati dirinya dengan Ar-Rahman, artinya yang sangat maha kasih sayang. Ya. Yang kasih sayangnya itu mencakup segala sesuatu ya akhal Islam, azakumullah. Lalu bagaimana dengan penduduk api neraka? Apakah Allah tidak sayang kepada mereka? Mereka tidak sayang kepada dirinya sendiri. Allah sayang kepada mereka dengan diutus para rasul. Allah sayang kepada mereka dengan diberikan berbagai macam nikmat. Tapi masalahnya mereka mendustakan Allah. Mereka malah memusuhi para nabi dan rasul. Bahkan mereka memusuhi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya karena ia mengatakan Tuhanku Allah, dia musuhi ya akhul Islam. Maka itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah punya sifat kasih sayang, Allah pun juga punya sifat adil. Maka keadilan Allah mengharuskan memberikan balasan yang setimpal bagi mereka orang-orang yang berbuat keburukan. Maka Allah Maha Adil, akhul Islam, anzakumullah wa iyyakum. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Yukhbiru ta'ala an azamatihi wa jalalihi wa annahu rabbus samawati wal ardi wa ma fihima wa ma bainahuma wa annahu ar-Rahman alladhi shamalat rahmatuhu kulla shay'. Allah mengabarkan akan keagungan dan kebesarannya, bahwasanya Allah pemilik langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya, dan bahwasanya Allah mempunyai sifat Ar-Rahman yang sangat sayang kepada hamba-hambanya, di mana rahmat Allah mencakup segala sesuatu. La yamlikuna minhu khitaba, ay la yaqdir ahadun ala ibtida'i mukhatabati illa bi'idznih. Artinya tidak ada seorang pun yang ia berani memulai pembicaraan dengannya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih?" Siapakah orang yang memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah? Kalau manusia, orang memberikan syafaat tanpa izinnya enggak masalah. Karena syafaat itu artinya memberikan rekomendasi. Ya, tanpa izin enggak masalah. antum kasih rekomendasi orang untuk bertemu dengan presiden karena antum kebetulan dikenal sama Pak Presiden misalnya. Tapi Allah tidak, siapapun yang memberikan rekomendasi berupa syafaat tidak akan diizinkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya. La yamlikuna minhu khitaba. Mereka tidak memiliki pembicaraan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Pada hari ruh itu malaikat Jibril itu berdiri dan para malaikat pun berdiri bersaf-saf. Ya. Ya, para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan ruh di sini. Ya, sebagian mengatakan mereka adalah arwah anak Adam. Sebagian mengatakan mereka itu manusia. Ya. Sebagian mengatakan ini sesuatu yang Allah sembunyikan ilmunya. Sebagian mengatakan bahwa mereka adalah makhluk-makhluk Allah, ya, dengan bentuk anak-anak Adam. Mereka bukan malaikat, bukan pula manusia. Ya. Sebagian mengatakan roh yang dimaksud di sini adalah Jibril. Ya. Dasarnya ayat nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin. Sebagian mengatakan roh di sini itu Al-Qur'an. Sebagian mengatakan roh di sini itu ya salah satu malaikat. Ya. Namun wallahu alam. Ya, kata beliau Ibnu Jarir tawakuf dalam masalah ini, tidak bisa memastikan siapa yang dimaksud dengan ruh di sini. Namun ruh seringkali dimutlakan untuk nama malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ya. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam ayat yang sudah saya sebutkan tadi, malaikat Jibril itu disebut dengan Ar-Ruhul Amin. Ya, roh yang amin. Demikian pula Allah berfirman dalam surat apa namanya? Al-Qadar. Ya. Tanazzal inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Terus tanazzalul malaikatu war-ruh. Di sini Allah menyebutkan ruh. Siapa maksudnya malaikat? Jibril. Iya. Allah seringkali menyebut malaikat Jibril dengan kata ar-ruh. Iya. Karena ya Allah berfirman yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Ya, pada hari itu ruh berdiri dan para malaikat pun berdiri bersaf-saf. Mereka tidak berani berbicara kecuali orang yang Allah berikan kepadanya izin untuk berbicara, dan ia pun mengucapkan kata-kata yang hak, yang benar. Dzalikal yaumul haq, itulah hari kebenaran dan pasti datang itu. Faman syaa'at takhadha ila rabbihi ma'aba, maka siapa yang mau hendaklah ia ambil jalan menuju kepada Rabb-nya. Artinya siapa yang ingin selamat, ambil jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami memberikan kepada kalian peringatan akan azab yang dekat, yaitu hari kiamat. Allah mengatakan dekat, dan memang dekat, Pak. Karena di mata Allah satu harinya sama dengan seribu tahun. Ya. Berarti masya Allah sudah sangat dekat sekali azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari itu manusia akan melihat balasan perbuatannya. Dan pada hari itu orang-orang kafir berkata, aduh andaikan aku menjadi tanah saja. Sukan dalam hadis ketika Allah membangkitkan binatang-binatang, kemudian Allah mengkisos satu sama lainnya, Allah jadikan binatang itu tanah. Melihat itu orang kafir berkata, aduh andaikan aku jadi tanah saja. Ya, Allahu a'lam. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.